Ada SNP Indonesia, ada Ramayana, Maxton Soteng, Tasya, Rosmala, Ju, Palapa. Bukankah kita buat New Palapa di sini, mana dulu dong. Terima kasih. Selamat siang, assalamualaikum mas-masku.